الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، طيب كده lanjutkan kembali penjelasan dari suratul mursalat, dan kita telah sampai pada ayat yang ketiga. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra. Dan telah kita jelaskan bahwa para ulama ada dua penafsiran dalam menjelaskan ayat-ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ini semua sifat bagi angin yang bertiup. Wal mursalati urfa, angin-angin yang bertiup yang saling mengikuti antara satu dengan yang lainnya. Fal asifati asfa, demikian pula angin yang bertiup dengan kencangnya. والناشرات نشرا، demikian pula الناشرات نشرا. Sebagian menafsirkan bahwa ini adalah angin yang menyebar. Pendapat yang kedua mengatakan ini adalah sifat-sifat malaikah. Wal mursalati urfa, malaikat-malaikat yang diutus. Demikian pula al-asifat asfa, malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa angin-angin tersebut kepada ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nashirati nashra, demikian pula para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggiring awan ke tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالفارقات فرقا، فالفارقات فرقا. Ini juga ada dua penafsiran. Ada sebagian yang menafsirkan bahwa yang dimaksud فالفارقات فرقا yani menjelaskan tentang angin. Ini juga merupakan sifat dari angin yang fariqat, yakni tufarriq, dengan angin tersebut memecah-mecah awan, ya, memisahkan antara awan yang satu dengan awan yang lain sehingga mereka berpecah. Fal fariqati farqa, lalu digiringlah awan-awan tersebut ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua bahwa yang dimaksud al-fariqat di sini adalah al-malaika. Nah, ini juga yang dikuatkan oleh penulis atau penulis tafsir al-Muyassar bahwa yang dimaksud al-fariqat di sini adalah al-malaika. Kata beliau, wa bil malaikati allati tanzilu min indillahi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bima yufarriqu bainal haqqi wal batil wal halal wal haram, yang dengannya dibedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Sehingga di sini yang nampak bahwa sahibu tafsir Muyassar menafsirkan angin itu pada dua ayat saja. Pada dua ayat, al-mursalat urfa fal asifati asfa. Setelahnya beliau menafsirkan yang dimaksud adalah al-malaika wan nashirati nashra. Beliau menafsirkan malaikat yang ditugaskan untuk menggiring awan. Fal fariqati farqa juga beliau tafsirkan malaikat. Nah, malaikat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Fal mulqiyati dzikra. Nah, adapun ayat yang kelima ini tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama yang dimaksud al-mulqiyat adalah para malaikat. Yang dimaksud adalah para malaikatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifatnya. Fal-mulqiyat, yakni malaikat-malaikat yang al-mulqiyat dari alqa, memberikan. Nah, memberikan kepada para nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Ai wa bil malaikati allati tatalaqqal wahya min indillah. Jadi yang dimaksud al-mulqiyat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang menerima tatalaqqa, menerima wahyu min indillah. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzilu bihi ala anbiya'ih. Lalu kemudian para malaikat itu turun membawanya dan diberikanlah kepada para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mulqiyat yani al-malaikah allati tulqi dzikra, yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihissalam. Nah, ada satu qiraah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-mulqiyat beliau membaca fal-mulqayati dzikra. Fal-mulqayati. Naam. Sehingga mereka memahami bahwa al-mulqayat yakni para rasul, mereka menerima apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun yang masyhur yang telah disebutkan tadi dan ini yang disebutkan dalam tafsir Muyassar, para malaikat yang menerima wahyu dari Allah lalu disampaikan kepada para nabi. Udhran aw nudhra. Udhran aw nudhra. Tujuan para malaikat itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul, lalu kemudian para nabi dan rasul ini menyampaikan zikir tersebut kepada umatnya. Tujuannya apa? Ini udzran au nuzra. Udzran yani i'dzar. Yang dimaksud i'dzar yaitu memutus udzur, menghilangkan udzur, itu namanya i'dzar, menghilangkan udzur. Karena selama seseorang dia dalam kesesatan tapi belum ada wahyu yang sampai kepadanya, belum ada yang menyampaikan kebenaran kepadanya, maka orang seperti ini tidak berhak disiksa. Ya. Karena dia belum mengetahui kebenaran. Sampai pun kepadanya tidak. Seperti orang-orang hidup di zaman fatrah. Nah, maka mereka ini, masyaAllah, rahimakumullah, ma'dzur. orang-orang yang diberi udzur. Tapi kalau wahyu itu telah sampai kepada mereka, mereka telah mengetahuinya, mereka telah memahaminya, lalu mereka menolaknya dan mereka menentangnya, barulah dikatakan i'dzar, terputus udzur, enggak ada lagi udzur. Ya, dalam hal ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa satu kaum hingga kami mengutus kepada mereka rasul yang menyampaikan kebenaran kepada mereka, al-haq. Selama tidak ada yang menyampaikan, maka mereka tidak berhak untuk disiksa. Adapun telah sampai kepada mereka kebenaran, namun mereka tidak beriman dan menolaknya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi la kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang Yahudi Nasrani yang mendengarkan tentangku lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk di antara ashabun nar, penghuni neraka. Jadi ini tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, mengutus para nabi dan rasul. Udzran, untuk menghilangkan udzur. Ai i'dzaran min Allah ila khalqihi, yaitu untuk memutus alasan, memutus udzur, menghilangkan udzur dari Allah kepada makhluknya. Sehingga apabila Allah menyiksa mereka, Allah menyiksanya karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Jadi ini tujuan pertama diturunkannya wahyu. Yang kedua, au nuzra, atau untuk memberi peringatan. Ya. Peringatan kepada mereka. Apabila mereka berpaling, apabila mereka tidak mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak mendapatkan peringatan. Wa indzaran minhu ilaihim, dan sekaligus memberi peringatan dari Allah kepada mereka, li alla yakuna lahum hujjatun, agar kemudian tidak ada lagi hujjah dan alasan bagi mereka mengapa mereka meninggalkan wahyu, mengapa mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Tidak ada lagi alasan. Rasul telah dikirim kepada mereka, wahyu telah diturunkan kepada mereka, mereka mendengarkan itu, namun mereka tetap meninggalkannya. Nah, tapi ikhwan, kita sampai pada ayat yang ke-6. Saya harapkan ikhwan tetap, ya, tolong di, jangan sampai juz amma aja selesai hafalan. Nah, kita menjelaskan ayat demi ayat ini tujuannya agar kita mudah untuk memahami, tentu juga untuk menghafalnya. Karena seorang begitu dia memahami apa yang dia baca itu terasa lebih nikmat, terasa lebih mampu seorang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda halnya kalau seorang sekedar membaca tapi enggak paham apa makna yang dibacanya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab, ditaruh di atas punggungnya kitab-kitab tapi dia enggak bisa membaca, banyak kitabnya enggak bisa dibaca. Jangan sekedar membaca tapi berusaha ma'asyiral rahimakumullah untuk memahami. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya agar kita memahami, mentadabburi makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Tabi ya ikhwan, sampai di sini insyaallah akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.